إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Masih kita di pembahasan wa minal iman billah al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila akhiri kalam al-muallif. Kita masuk halaman 36. Sahih. Ya. Al-Jahmiyah sudah. Baik, sekarang kita masuk firqah berikutnya dari kelompok yang menyimpang dalam permasalahan al-asma wa sifat. Sudah kita ketahui kelompok yang pertama al-Jahmiyah, kelompok yang lebih kufur dibandingkan al-Yahud wa al-Nasara dan para ulama rahimahumullah. Ketika mereka menyebut tentang Jahmiyah, mereka tidak memasukkan Jahmiyah ke dalam salah satu di antara firqah sesat yang masih bagian dari kaum muslimin. Tapi mereka sudah dihukumi sebagai orang-orang yang murtad. Dikarenakan ya, kesesatan yang luar biasa sampai mengosongkan Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh nama dan sifat-sifatnya. Di mana kita ketahui tidak ada suatu pun yang ada kecuali memiliki sifat. Oleh karena itu ketika Jahmiyah ya, mengosongkan Allah dari seluruh sifatnya, berarti mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak memiliki sifat. Berarti hakikatnya mereka ingin menyatakan bahwa Allah itu tidak ada. Kemudian kata Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah, wa talihim al-mu'tazilatu. Kemudian mengiringi mereka, mengikuti mereka al-mu'tazila. Kata Syekh, alladzina qalu binafsi sifati, di mana mereka berpendapat dengan pendapat yakni menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu bi khalqil Qur'anil Karim, dan termasuk di antara kesatannya selain meniadakan sifat-sifat Allah, mereka juga berpendapat bahwa Al-Quranul Karim itu makhluk, bukan kalamullah. Ya, sebagaimana tersebar mazhab Mu'tazilah ini ya, di masa khilafah Bani Abbasiyah secara khusus, yakni awal kalinya di masa pemerintahan Al-Ma'mun. Dan ini musibah yang sangat besar yang menimpa kaum muslimin, di mana kelompok sesat ya didukung oleh kekuatan pemerintah di dalam penyebarannya. Dan sekian banyak ulama ya menjadi korban kekejaman dari mereka yang terpengaruh dengan mazhab yang sesat ini. Termasuk diantaranya Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Bal qalu bi anna kalam Allah kullahu makhlukun. Bahkan mereka berpendapat bahwa kalamullah seluruhnya, bukan hanya Al-Quran. Al-Quran ini satu di antara kalamullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya memiliki ya, yakni kitab-kitab yang munazzal yang diturunkan kepada para rasulnya, semuanya adalah kalamullah. Jadi mereka tidak hanya terkait dengan Al-Quran, bahkan kalamullah yang lainnya dihukumi oleh mereka seluruhnya makhluk ciptaan. Dan ini sekali lagi mazhab yang sesat. Kemudian apa yang menjadi sebab kesesatan mereka? Istinadan ila ukulihimul maridah. Mereka bersandar kepada akal-akal mereka yang sakit. Bukan akal yang sehat, tapi akal yang sakit. Ya, sakit karena syubhat, karena kejahilan, karena berpaling dari kitabullah, berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari pemahaman as-salafus salih. Wa ila aqwalil falasifati ad-dallin. Dan dikarenakan mereka bersandar kepada pendapat-pendapat ahli filsafat, yang mereka itu adalah orang-orang sesat. Jadi ini keadaan mereka ya. Buku-buku filsafat Yunani, baik kalangan Aristoteles ataupun sebelumnya gurunya Socrates, ataupun Aflatun, Plato, itu yang dipelajari ya. Kemudian wataraku ilmu syariah. Di siang lain, ketika mereka menghadapkan diri mereka pada kitab-kitab sesat, kitab-kitab filsafat, mereka meninggalkan ilmu syariat. Alladhi huwa masdaru kulli khairin wa hudan anzalahu Allah tabaraka wa ta'ala ala abdihi wa rasulih. Di mana ilmu syariat ini merupakan sumber, masdar, sumber segala kebaikan dan petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan kepada hamba dan utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyunzira man kana hayya. Agar beliau memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup ya, yang hidup hatinya, untuk tersadar dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Dan telah benar ya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang kafir. Perlu kita ketahui bersama bahwa tokoh Mu'tazilah kama araftum, yakni Wasil ibn Atha. Ya. Dia termasuk di antara orang-orang yang berguru kepada salah seorang a'immah di kalangan tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan tentu ya kita pahami juga bersama bahwa ya, seorang guru yang mengajarkan ilmu syariat di atas manhaj Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, manhaj salaf, baik, tidaklah ya, terkurangi kehormatannya sama sekali dengan adanya di antara orang-orang yang belajar kepadanya yang kemudian sesat. Sama sekali tidak terkurangi kehormatannya. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa bukan suatu jaminan, ya, untuk seorang yang pernah duduk di majelis ulama-ulama besar untuk kemudian tidak menyimpang. Ya, bahkan ya, yang mendapat tazkiyah sekalipun bukan suatu jaminan. Ya, bahkan itu kewajiban bagi kita untuk senantiasa memohon penjagaan, perlindungan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajaran bagi kita semua di antaranya tentang keadaan yang dikenal dengan masyayikh wasiyah, ya, di antara masyayikh yang ada di Yaman yang dikenal masyayikh wasiyah, yang Syekh Mukbir rahimahullah, ya, menuliskan beberapa nama dari murid-murid beliau yang jika terjadi apa-apa mereka diberikan wasiat untuk memusyawarahkan perkaranya dan mengambil solusi terbaik. Terjadi apa yang terjadi sebagai ujian, ya, bagi kita semua, ya, yang dari situ dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Syekh Mukbil dengan ketinggian ilmunya, beliau manusia biasa, tidak maksum. Demikian juga wasiat yang beliau tulis itu juga tidak maksum. Ya. Sekian nama-nama itu kita ketahui bagaimana keadaannya. Ini semua sekali lagi menuntut untuk kita semua tentunya, ya, merasa takut dari segala bentuk penyimpangan. Oleh karena itu mereka yang sangat senang, ya, untuk disebut namanya dan ditampilkan nama guru-gurunya, ya, di pamflet-pamflet untuk diketahui oleh manusia. Ya, ini perkara yang sangat-sangat rentan untuk terseret ke dalam kebinasaan sebagaimana orang-orang yang binasa. فالمعتزله سلكوا مسلكا اخر مسلكا اخرا رن الف فيه مكر وجهل. Adapun Mu'tazilah, mereka telah menempuh jalan yang lain yang berbeda dengan jalan sebelumnya, jalan yang ditempuh Al-Jahmiyah. Dikatakan di sini, ghaira maslakil Jahmiyah Al-Mu'attilah. Berbeda dengan jalan orang-orang Jahmiyah yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi jalan yang ditempuh oleh orang-orang Mu'tazilah ya berbeda dengan jalan orang-orang Jahmiyah, meskipun sama-sama mereka dari kelompok Ahlu Ta'til. Disifati oleh Syekh Zaid di sini, fihi makrun wa jahlun. Di mana langkah yang mereka tempuh adalah langkah yang di dalamnya terdapat makar, yakni suatu upaya tipu daya untuk mengalahkan musuh atau lawan, dan kebodohan. Sehingga dari sisi ini langkah mereka lebih menipu. Ya, berbeda dengan langkah orang-orang Jahmiyah yang sangat jelas terang kesesatannya. Adapun di sini langkah orang-orang Mu'tazilah ada sisi makarnya. Fa asbatu lillahi al-asma'a wa nafa'u anhu jami'a sifatihi. Di mana mereka menetapkan nama-nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka meniadakan seluruh sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah. Ya. Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Mannan dan selanjutnya. Sebagaimana yang datang di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Akan tetapi mereka mengingkari bahwa nama-nama tersebut mengandung sifat di dalamnya. Bahkan bukan hanya sifat-sifat yang dipetik dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga seluruh sifat yang lainnya. Oleh karena itu mereka tidak meyakini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki seluruh sifat-sifat yang dikenal dengan sifat zatiyah. Wa asbatu asma'a mujarradatan minal ma'ani. Sehingga mereka menetapkan nama-nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kosong dari makna-makna yang dikandunginya. فَإِنْدَمَا يُسَمُّونَ اللَّهَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَالُوا. Ketika mereka menamai Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, mereka mengatakan سَمِيعٌ بِلَا سَمْعٍ وَبَصِيرٌ بِلَا بَصَرٍ وَعَلِيمٌ بِلَا عِلْمٍ. Mereka mengatakan sami'un, wa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar bila sam'in, tetapi tidak memiliki pendengaran. Ya, maha mendengar tapi tidak memiliki pendengaran. Ya, maha melihat tetapi tidak memiliki penglihatan. Ya, maha berilmu tetapi tidak memiliki ilmu. Ya, demikian keadaan mereka. Apa maksudnya? Ay sami'un wa basirun bi dzatihi wa 'alimun bi dzatihi wa qadirun bi dzatihi wa halum majra. Yani mereka ingin mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ya, mendengar, melihat, mengetahui dengan zatnya saja. Ini yang mereka maksudkan. Adapun ya, penglihatan, pendengaran, ilmu itu tidak ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga qadirun bidzatihi dan selanjutnya. Jadi seluruh dari sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atas dirinya ditiadakan. Wa hadha kalamun batilun. Dan tentu ini merupakan ucapan yang batil. Li'annau laysa min tafsiri salafi ahli ilmi syari'i. Dikarenakan ucapan yang seperti ini bukan dari ucapan kalangan salaf. Bukan penjelasan atau tafsir mereka. Sebagai orang-orang yang ahlul ilmi syari'i. Pemilik ilmu syariat yang mereka dapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lantas apa yang mereka ucapkan tersebut? Kata Syekh Zaid, wa innama huwa min takharrusati hadhihi at-ta'ifah. Apa yang mereka nyatakan itu, apa yang mereka ucapkan sebagai prinsip mereka, tidak lain kecuali hasil dugaan-dugaan kelompok sesat ini, allati dhallat fi hadzal bab wa ghairihi. Ya, yang telah sesat dalam bab ini, bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, juga dalam bab-bab yang lainnya. Jadi perlu diketahui bahwa kesesatan kelompok Mu'tazilah sebagaimana yang sebelumnya Jahmiyah bukan hanya dalam permasalahan bab al-asma wa sifat, ya, tetapi juga dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya. Ya, kenapa kita membahas dalam bab ini? Karena ini berkait dengan perkara yang sedang kita pelajari. Sebagai tambahan pengetahuan bahwa orang-orang Mu'tazilah, ya, mereka termasuk di antara kesatannya memiliki prinsip sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang Khawarij, yakni al-khuruj alal hukam, ya, memberontak kepada penguasa, tetapi diistilahkan dengan istilah yang indah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini sebagai salah satu di antara 5 prinsip pokok Mu'tazilah, ya, sebagaimana mereka menamakan peniadaan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan at-tauhid. Makanya dari sini kita mengetahui dan jangan sampai terkecoh dengan istilah-istilah yang dimunculkan oleh ahlul ahwa wal bidah, yang istilah itu kita kenal di dalam ajaran salaf, tetapi ternyata hakikat yang mereka inginkan berbeda. Ya, contoh permasalahan tauhid. Ya. Permasalahan tauhid, orang-orang wahdatul wujud, mereka juga menamakan, ya, prinsip mereka, yakni bersatunya, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta ini menurut mereka sebagai tauhid. Ya. Demikian juga orang-orang tasawuf, ya, baik tasawuf kuno maupun tasawuf modern, orang-orang tablighi, ya, mereka juga menggunakan istilah tauhid. Nah, demikian juga orang-orang Mu'tazilah, penafian terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mereka namakan dengan tauhid. Pemberontakan terhadap penguasa mereka namakan dengan apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kama dhallatil jahmiyyatu, sebagaimana orang-orang Jahmiyah telah sesat. Ya, dan sekali lagi diingat bahwa kesesatan mereka bukan hanya di dalam satu sisi saja. Pada Jahmiyah, ya, ada kesesatan dalam permasalahan qadar. Ya, demikian juga pada orang-orang Mu'tazilah, demikian juga pada kalangan Asy'ariyah dan yang lainnya. Tsumma hunaka tawaifu ukhra. Kemudian di sana ada kelompok-kelompok yang lainnya dari kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sesat di dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kal asy'irati wal maturidiyah wal kullabiyah. Seperti kelompok yang dikenal dengan Asy'ariyah. Nisbah kepada Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau rujuk kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ya, pada fase beliau keluar dari mazhab Mu'tazilah, tetapi ya belum sepenuhnya masuk ke dalam mazhab Ahlus Sunnah. Ya, yakni penetapan sebagian dari sifat-sifat Allah yang dikenal dengan sifat wajib. Ya, kalau Mu'tazilah mereka meniadakan seluruh sifat. Adapun orang-orang Asy'ariyah menetapkan ya beberapa sifat. Itu pun penetapan yang landasannya kepada akal bukan kepada dalil. Ya, sehingga mereka dikenal menetapkan sifat wajib. Wajib menurut apa? Akal. Ya, akal mereka. Demikian yang semisalnya Al-Maturidiyah dan Kullabiyah yang dari kelompok-kelompok setelah ini digabungkanlah ada sifat wajib yang 20 yang sering didendang-dendangkan di sebagian masjid. Ya, Allah wujud kidam bakum khalafatul hadad salasun. Dan mazhab ini ya termasuk di antara mazhab yang tersebar ya di berbagai belahan dunia Islam termasuk di negeri kita dan dianggap sebagai mazhab Ahlus Sunnah. Ya. Padahal mazhab ini mazhab yang muhdats yang baru muncul ya setelah kemunculan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Haulai aidan dallu fi hadzal bab. Kelompok-kelompok yang sesat ini, tiga kelompok yang terkenal ini ya, mereka juga sesat di dalam bab ini, bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa athbatu lillahi ba'd sifatihi wa awwalu aktsaraha wa a'zamaha. Mereka menetapkan sebagian di antara sifat-sifat Allah dan mereka menta'wil kebanyakannya dan mayoritas dari sifat-sifat tersebut. Ya. Dan sebagian di antara ta'wilnya, ya, ta'wil yang tidak ada dari sisi tinjauan bahasa yang menunjukkan kepada ta'wil tersebut. Kemudian dikatakan oleh beliau, fa asbatatil asy'ariyah wa man laffa laffahum min sifatin lillahi ma asbatahu za'amu al-aqlu. Ya, yakni orang-orang Asy'ariyah dan yang sekelompok dengan mereka, mereka ya, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menurut persangkaan mereka ditetapkan oleh akal. Jadi ma asbathahu al-aqlu za'amu, maksudnya demikian. Jadi ini yang menjadi landasan mereka. Kalau menurut akal mereka ini harus ditetapkan, maka mereka tetapkan. Ya. Seperti di antara sifatnya yakni wujud yang mereka tetapkan. Ini menurut mereka wajib, Allah itu wujud. Ada, itu wajib. Ya. Kemudian kidam. Ya. Yakni terdahulu. Menurut mereka wajib. Ya. Kenapa? Karena namanya Al-Khaliq itu harus terdahulu sebelum adanya makhluk dan begitu seterusnya. Ya, yang kesemuanya sekali lagi landasannya adalah akal. Bukan mereka menjadikan landasan di dalam penetapan sifat itu keterangan dari Al-Quran atau As-Sunnah. Oleh karena itu seandainya pun mereka mendatangkan dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah itu hanya sebagai penghias. Ya. Hanya sebagai penghias saja. Kenyataannya ketika dalil-dalil itu bertentangan dengan akal mereka, mereka berupaya jika memungkinkan untuk ditakwil, ditahrif, diselewengkan maknanya kepada makna yang lain. Wa ama wa anil nakli alladhi jaa fihi al-itsbatu li jami'il asma'i was sifati bil ma'na sahih. Dan mereka buta dari an-naql, dari nakli dalil nukilan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah datang di dalam penetapan seluruh nama-nama dan sifat-sifat bil makna sahih, dengan makna yang sahih. Dan tentu jika kita lihat bahwa syubhat yang ada pada mereka ini jauh lebih dahsyat dibandingkan syubhat yang ada pada kelompok sebelumnya Mu'tazilah. Sebagaimana syubhat yang ada pada Jahmiyah itu lebih ringan dibandingkan syubhat yang ada pada Mu'tazilah. Ya, dikarenakan semakin dekat kemiripan suatu kelompok sesat dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam seluruh sisi-sisi agama, maka semakin sulit ya untuk mengurai syubhat yang ada pada mereka. Ya. Dan ini suatu yang nampak dalam sekian banyak permasalahan. Di antaranya dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kelompok Asy'ariyah, ya, kelompok yang menetapkan beberapa sifat, ya, kemudian menta'wil sifat-sifat yang lainnya. Ini lebih dekat kepada Ahlus Sunnah. Tapi mereka bukan Ahlus Sunnah. Ya, dan syubhat mereka ini lebih halus. Untuk membantah mereka, ya, ini lebih, apa istilahnya, ya, lebih susah dibandingkan membantah kesesatan Mu'tazilah, lebih-lebih kesesatan Jahmiyah. Ya. Sebagaimana syubhat yang ada pada kelompok-kelompok sesat di masa kita. Ya. Syubhatnya orang-orang HTI itu lebih ringan, ya, dibandingkan yang ada pada kelompok Sururiyin, Dorotiyin, dikarenakan kemiripan mereka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan orang-orang menganggap bahwa mereka pun Ahlus Sunnah, bahkan mengaku Salafi. Demikian juga kelompok Hajawuroh, ya, para pengikut siapa? Yahya Al-Hajuri. Ya, orang menyangka bahwa mereka juga di atas madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab Salaf. Kemudian Ridha atas dasar ini qassama al-ulama'u at-ta'tila ila qismain. Para ulama membagi ta'til, pengosongan Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama ataupun sifat-sifatnya ke dalam dua bagian, ta'tilun kulliyun. Ta'til yang sifatnya kulli, total. Ya, seperti keadaan Jahmiyah. Wa ta'tilun juz'iyun. Dan ta'til yang sifatnya juz'i, parsial pada sebagian perkara. Fata'tilu alladhi sara alaihi al-jahmiyatu wal-mu'tazilatu kulliyun. Maka ta'til yang dilakukan atau dijalani oleh orang-orang Jahmiyah, demikian juga orang-orang Mu'tazilah, ini ta'til yang sifatnya kulli, total. Bagaimana keadaan orang-orang Jahmiyah menafikan, meniadakan seluruh nama dan sifat. Orang-orang Mu'tazilah meniadakan seluruh sifat. Ya. Adapun wa ta'tilul ladzi masya 'alaihi al-asyairah wa man lafa lafahum juz'iyyun. Adapun ta'til yang orang-orang Asy'ariyah dan yang sekelompok dengan mereka dari kalangan Maturidiyah ataupun Kullabiyah, ini adalah ta'til yang sifatnya juz'i, parsial, karena mereka menetapkan sebagian dan menafikan atau menta'til sebagian yang lainnya. Ya. Karena itu kita dapati bahwa orang-orang dari kalangan Asy'ariyah mereka mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki sifat ilmu, memiliki sifat mendengar, memiliki sifat melihat. Tetapi ketika datang, ya, keterangan dari Alkitab ataupun As-Sunnah yang menerangkan sifat-sifat yang lain seperti sifat yad, tangan, sifat turun, sifat nuzul, sifat wajah, mereka akan berusaha untuk memalingkannya dengan mengatakan bukan maksudnya yad itu tangan tetapi kekuatan. Ya, bukan wajah itu maksudnya wajah, tetapi yang dimaksud adalah zat. Ya. Bukan turun itu maksudnya Allah turun, tetapi yang dimaksud adalah turun para malaikatnya, turun rahmatnya, turun perintahnya. Ini keadaan mereka. Baik, kita lanjut. Telah kita pelajari pada majelis yang sebelumnya bahwa kelompok-kelompok Mu'attilah mereka telah menggabung dua kesesatan, yakni yang pertama mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, karena tidaklah mereka melakukan ta'wil ataupun ta'til, melakukan penyelewengan makna dari sifat-sifat Allah dari makna yang sahih kepada makna yang batil, ataupun mereka mengosongkan, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, kecuali telah didahului dalam anggapan mereka bahwa pada sifat-sifat tersebut, ya, sifat-sifat Allah tadi serupa dengan yang ada pada makhluk. Oleh karena itu mereka berusaha untuk lari dari ini, kemudian masuk kepada kesesatan berikutnya, kesesatan ta'til. Padahal kita ketahui bahwa kaidah dalam seluruh permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala satu. Ya, tidak ada bedanya antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Ya. Ayat yang sudah kita lewati, laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Ya. Ini merupakan kaidah bahwa tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Kemudian Allah menyatakan wa huwas samiul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat, menunjukkan bahwa pendengaran Allah dan penglihatannya berbeda dengan ya pendengaran dan penglihatan makhluk-makhluknya. Demikian juga dalam seluruh sifat-sifat Allah yang lainnya. Ya. Demikian juga ucapan Al-Imam Malik rahimahullah, ini juga kaidah yang berlaku pada seluruh sifat Allah, bukan sekedar dalam permasalahan sifat istiwa. Ya. Ketika beliau menyatakan al-istiwa wa ma'lum. Ya. Kemudian wal kaifa majhul. Ya, wal imanu bihi wajib. Wasu'alu anhu bidah. Ini juga berlaku pada seluruh sifat yang lainnya. Oleh karena itu hal yang sangat mengherankan dari kontradiksi yang ada pada mereka orang-orang Asy'ariyah. Ketika mereka menetapkan ya, misalnya sifat mendengar Allah. Ya, kita akan mengetahui dari sana bahwa yang menjadi landasan mereka adalah akal. Karena menurut mereka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar. Ya, mendengar apa saja yang terucap ataupun yang keluar dari lisan makhluk-makhluknya. Karena di sana ada pembalasan terhadap amalan. Demikian juga wajib bagi Allah untuk melihat. Ya. Kemudian kalau ditanya, bukankah makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat? Maka mereka akan menyatakan ya, pendengaran dan penglihatan Allah berbeda dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Ya. Oleh karena itu kita balik bertanya, kenapa kita tidak meyakini bahwa wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk? Ya, tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Sebagaimana ya pada sifat-sifat yang ditetapkan oleh mereka. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa amma ahlus sunnati wal jamaah kama aslaftu amanu bi kulli ma ja'anillahi fi hadzal bab wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imanan sahihan bijami'i asma'illahi wa sifatihi allaiqati bi'azamatihi wa jalalihi. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana telah aku jelaskan sebelumnya, mereka beriman dengan semua yang datang dari Allah dalam bab ini, bab nama-nama dan sifat-sifatnya. Demikian juga yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan keimanan yang benar, dengan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Wafahimu. Perhatikan ini. Wafahimu ma dallat alaihi al-asma'u wa sifat minal ma'ani. Dan mereka memahami semua yang ditunjukkan oleh nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dari makna-makna yang dikandunginya, al-fahm as-sahih, dengan pemahaman yang benar. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang ahlu tafwid yang menyatakan bahwa kita mengimani ya nama Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim, tetapi apa maknanya kita tidak tahu, kita serahkan kepada Allah. Ya, sebagainya sudah kita lewati. Dan ini sebagai kelompok, yakni kelompok yang diistilahkan oleh Syekhul Islam sebagai sejahat-jahat kelompok dalam permasalahan nama-nama dan sifat Allah, yakni kelompok Mufawwidah Ahlut Tafwid yang diantara pengusung mazhab sesat ini di masa kita. Ya, dan alhamdulillah orangnya sudah mati, yakni Hasan Al-Banna, pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin. Kemudian li'anna al-masadir allati akhadhu minha ilma hadzal bab wa ghairihi kitabullah wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam wal kitabul ma'sum was sunnatul mutahharah as-sahihah ma'sumah. Kenapa mereka memiliki pemahaman yang benar dalam bab ini dan demikian juga dalam bab-bab yang lainnya? Dikarenakan sumber-sumber yang mereka ambil darinya ilmu bab ini dan juga ilmu bab yang lainnya. Bab ini bab tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Demikian juga bab-bab ilmu syariat yang lainnya. Mereka metiknya, mengambilnya dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh, Al-Kitab, yani Al-Quranul Karim, dan As-Sunnah Al-Mutahharah As-Sahihah, ya, sunnah yang suci, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'sumah, terjaga dari kekeliruan, kesalahan. Oleh karena ini, ketika rujukan mereka, ya, serta pemahaman mereka, pemahaman yang telah datang rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan generasi awal umat ini di dalam pemahaman terhadap agama mereka, menjadikan pemahaman mereka ahlus sunnah wal jamaah pemahaman yang lurus sebagaimana pendahulunya, selamat dari berbagai penyimpangan dan kesesatan. Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi siapa saja menginginkan keselamatan sebagaimana keselamatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan pada generasi terbaik umat ini, para sahabat yang mereka telah mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita berusaha untuk mengikuti jalan mereka, ya, bukan hanya sekedar mengaku-ngaku, tetapi berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti jalan mereka. Tidak cukup hanya seorang mengatakan saya salafi, ya, demikian juga sebagaimana sebagian di antara mereka ada yang memakai kaos bertuliskan salafi, ya, untuk seorang bisa selamat. Tapi seorang salafi adalah seorang yang berupaya untuk mengikuti jalan pendahulunya di dalam ilmu dan amal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.